Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sharul umuri muhdathatuha fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan sore hari ini atau malam hari ini kita bisa kembali bermuajahah, bertatap muka dalam majlis yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semua manusia pasti menginginkan bahagia. Semua orang pasti menginginkan sejahtera, baik sejahtera dunia ataupun sejahtera akhirat. Oleh karena itu, manusia pun berusaha untuk meraihnya. Kalau berbicara masalah menggapai kebahagiaan duniawi, maka semua manusia akan tertuju pada usaha. Bagaimana caranya berusaha, banting tulang, peras keringat untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Karena secara simpelnya, kebahagiaan di dunia adalah dengan adanya harta dan kekayaan. Maka orang pun bekerja, berbuat dengan berbagai macam cara dan teknik untuk mendapatkannya. Ada di antaranya yang halal dan di antaranya yang haram. Itu pembahasan tersendiri. Namun kesimpulannya, manusia sepakat untuk mencari kebahagiaan. Sepakat semuanya tanpa adanya perbedaan pendapat. Demikian pula kaum muslimin yang berbahagia. Orang yang menginginkan kebahagiaan akhirat pun harus berusaha. Menginginkan kebahagiaan akhirat pun harus berusaha. Tidaklah kebahagiaan itu diraih dengan bersantai-santai ria. Tidaklah kebahagiaan, apalagi akhirat, dunia saja yang sekarang kita hadapi, kalau kita bersantai-santai terus, nganggur-nganggur terus, gak berusaha, kira-kira dapat kebahagiaan tidak? Tidak dapat, kesulitan sekali. Terlebih lagi kebahagiaan akhirat. Itu harus berlipat ganda dalam mengusahakan kebahagiaan akhirat itu. Dan perlu kita tahu bahwa kebahagiaan yang hakiki adalah kebahagiaan di akhirat. Kebahagiaan yang puncak adalah kebahagiaan di akhirat. Kemenangan yang paling besar adalah kemenangan di saat kita di akhirat nanti. Kaum muslimin yang kami muliakan, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran, فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. Barang siapa yang dia dimasukkan ke dalam al-jannah dan diselamatkan dari neraka, sungguh dialah orang yang sukses. Sungguh dialah orang yang menang. Inilah kesuksesan yang hakiki. Inilah kemenangan yang hakiki. Masuknya seorang ke dalam al-jannah dan selamatnya dia dari an-nar. Tentunya masuk dalam al-jannah dan selamat dari neraka itu pun harus diusahakan, karena itu adalah kebahagiaan. Bagaimanakah caranya menggapai kebahagiaan akhirat itu? Bagaimanakah caranya menggapai kemenangan fauzan aziman, kemenangan yang besar, kebahagiaan yang hakiki di akhirat nanti? Disebutkan dalam ayat Al-Quran tentang hal itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ايات ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkanlah oleh kalian ucapan-ucapan yang baik. Ucapan-ucapan yang baik itu adalah ucapan-ucapan yang diridhoi oleh Allah. Maka jikalau kalian beriman, bertakwa, dan berucap dengan ucapan yang Allah ridhoi, ucapan-ucapan yang baik, Allah akan memberikan pahala, yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah akan memperbaiki, memperbagusi, memberikan kebahagiaan kepada kalian dalam kondisi kehidupan kalian di dunia. Wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ayat ini ditutup dengan satu kata-kata. Yang ini kunci kebahagiaan, kunci kemenangan, kunci keselamatan. Allah berfirman dalam ayat ini, wa may yuti'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima, dan barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati rasulnya, maka dialah yang menang dengan kemenangan yang besar. Faqad faza, maka sungguh dialah orang yang telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Inilah yang disebutkan oleh Allah pada ayat yang pertama tadi. Apakah ini dimaksudkan dengan kemenangan yang besar, kesuksesan yang besar? Adalah masuk ke dalam surga dan selamat dari neraka. Berarti kesimpulannya adalah secara singkat, kiat, cara, usaha yang harus dilakukan oleh manusia agar dia mendapatkan kebahagiaan, kemenangan, kesuksesan nanti di yaumil kiamah dengan masuk dalam surga dan selamat dari neraka adalah dengan cara mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Ini kiat, cara yang harus setiap masing-masing kita yang menginginkan surga dan menginginkan selamat dari neraka harus melakukan cara ini, syarat ini, yakni mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Bisa dipahami kaum muslimin berbahagia? Ayo. Mentaati Allah dan mentaati Rasulullah itu harus diusahakan, tidak apa? Harus diusahakan. Misalnya hawa nafsu tidak mau mentaati Allah, harus ditundukkan hawa nafsu itu. Hawa nafsu terlena dengan dosa, harus ditundukkan, jangan lakukan itu. Ini usaha. Dan usaha ini lebih berat daripada usaha mencari rupiah. Orang kalau mau mendapatkan uang atau bahagia di dunia identik dengan uang lah ya. Kita katakan identik dengan kekayaan. Orang yang ingin bersungguh-sungguh mendapatkan kebahagiaan di dunia dengan cara mendapatkan harta banyak, harta yang besar, yang banyak, setiap terobosan apapun yang memungkinkan untuk dia lakukan, dia akan kejar itu. Dia akan baca situasi, kondisi pasar yang ada. Apa yang mungkin saya akan ini, saya akan terus. Karena demi kebahagiaan dunia. Capek, gak kepikiran. Ini dia. Banting tulang, beras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Ini. Gak apa-apa. Asal bahagia. Nah, orang yang menginginkan surga dan masuk dalam surga dan selamat dari neraka, harus mentaati Allah dan mentaati Rasul. Walaupun berat. Ini dia. Walaupun hawa nafsu cenderung kepada dosa, walaupun akan ada orang yang menilai dengan penilaian yang miring, mengomentari dengan komentar-komentar yang miring, Tapi demi kebahagiaan akhirat, demi mendapatkan surga dan selamat dari neraka, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah harus aku lakukan. Bisa dibahami? Aywa. Nah, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah, ini kalimat yang sangat luas maknanya. Mentaati Allah dalam berbagai macam sisi ketaatan. Mentaati Rasulullah dengan berbagai macam sisi ketaatan. Ada yang membahas sisi tauhid. Ini ya. Demi menjalani ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah, aku harus belajar tauhid, di antara salah satu ilmunya yang harus dipelajari dan diamalkan. Belum cukup itu. Mentaati Allah pada sisi yang lainnya juga harus belajar tentang sholat. Karena sholat itu mentaati Allah dan mentaati Rasul. Sudah cukup? Belum cukup. Belajar lagi. Wah, ini dia. Terus dia melihat. Dia membaca situasi yang ada. Peluang apakah yang bisa membawa aku dalam surga dan bisa menyelamatkan aku dari neraka? Aku akan kejar itu. Sebagaimana orang yang senang bisnis, orang yang senang ingin punya harta banyak, peluang apapun, saya akan kejar itu. Walaupun keuntungannya 500 rupiah per kilo, umpamanya, tetap akan saya kejar. Kan kayak gitu. Ya? Orang kalau senang bisnis, senang apa, kan pikirannya senantiasa berpikir untung dan untung. Itu dia. Nah, orang yang ingin masuk dalam al-jannah dan ingin selamat di neraka, dia pun seperti itu. Mana sekiranya mentaati Allah dalam perkara apa saja yang bisa menyebabkan aku menang, yang menyebabkan aku sukses. Tauhid, sholat, zakat harus belajar, puasa, haji, rukun Islam, iman ini, iman itu, belajar terus, kejar itu, kejar terus. Sebagai bentuk usaha. Kalau ingin menang kok gak usaha, ingin sukses kok gak usaha, ingin bukan hanya menggapai dunia seisinya, surga seisinya. Ini cita-citanya. Kok leha-leha, bersantaria, harus berusaha. Inilah dia. Di antara bab mentaati Allah dan mentaati Rasulullah adalah tentang akhlak, tentang muamalah, tentang pergaulan suami istri, tentang pergaulan orang tua dengan anak, tentang pergaulan anak dengan orang tua, dan berbagai macam hal. Tentang manhaj, tentang puasa-puasa sunnah, salat-salat sunnah, ibadah-ibadah, ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu Al-Quran, itu celah-celah yang bisa membawa kita ke dalam kesuksesan surga dan selamat dari neraka. Pada kesempatan kita kali ini, yang kemarin pada pertemuan hari Selasa pada waktu yang telah lewat, kita ingin membahas tentang ilmu yang berkaitan dengan manhaj. Namun saya lebih mengedepankan ada satu bidang ilmu yang ilmu ini mau tidak mau kita sudah bersinggungan. Sudah bersinggungan. Mau tidak mau kita harus menghadapinya. Mau tidak mau harus kita pelajari. Ilmu tentang anak. Kita bersinggungan tidak apa-apa. Bersinggungan. Walaupun masih bujang, toh pengen punya anak, Bob. Ini yang bujang ini masih. Ini ilmu jarang dibahas. Adapun kalau ilmu manhaj dan yang lainnya sering dibahas. Kemarin Ustaz Abdul Sufyan kalau enggak salah membahas manhaj. Masya Allah. Cukuplah. Membahas tentang anak. Satu buku. Ini bukunya. Judulnya Al-Ihtifal fi Ahkamin wa Adabil Atfal. Al-ihtifal artinya adalah apa? Peringatan terhadap hukum-hukum dan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan anak. Kitabnya lumayan tebal, Bapak. Dibandingkan Usul Thalathah, lebih tebal ini. Sudah tebal, tulisannya kecil-kecil. Kitab ini ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdul Aziz. Sebelumnya kitab ini dikasih kalau penulisnya bukan beliau. Kalau beliau ini pentakdim, apa pentakdim itu memberikan pendahuluan. Kalau penulisnya adalah Adil, seorang syekh yang bernama Adil Ibnu Abdullah Ibnu Sa'ad Ali Hamdan Al-Ghamidi. Abu Hamdan Al-Ghamidi. Kitab ini, ikhwan kumulikan, berbicara tentang hukum seputar anak. Ya. Perlu kita tahu bersama, kita ini walaupun sudah berjenggot, ya, kita ini anak. Anak buatan apa? Anak kesintan? Bapak. Anak dia. Jadi pembahasan ini adalah kita ke anak kita, kita ke orang tua kita. Perhatikan. Dalam hubungan anak kepada orang tua, atau orang tua kepada anak, Islam sangat mengatur, sangat memperhatikan. Kalau sampai salah, berbahaya. Tapi kalau benar, mendapatkan kesuksesan. Ini masalah anak. Jadi yang namanya anak, wa'alaikum muslimin berbahagia, ibarat apa namanya dilema anak-anak itu. Bisa memberikan kebahagiaan, namun juga sisi lain anak itu bisa menyebabkan orang masuk neraka dengan sebab anak. Anak itu membahagiakan, tapi anak itu juga bisa menyengsarakan. Ketika kapankah itu bisa memberikan kebahagiaan? Buku ini membahasnya. Dan ketika kapankah anak itu akan menyengsarakan kedua orang tuanya? Juga dijelaskan oleh beliau dalam buku ini. Sehingga anak pilihkan sekarang. Saya pilihkan untuk kita baca di majlis ini. Di Masjid Batu ini. Adalah kitab yang berjudul tentang Al-Ihtifal Fi Ahkamin Wa Adabil Atfal. Peringatan tentang adab-adab dan hukum-hukum. Atau pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan anak-anak. Bagi yang bujang, kalau merasa enggak butuh, silakan keluar. Kayak gitu. Mamanya yang protes, wah ini anak-anak, saya belum punya anak, keluar saja lah. Kaum muslimin yang kami muliakan, kita baca sekarang mukadimah kitab ini. Dalam mukaddimah ini, beliau pengarang kitab Al-Ihtifal ini membawakan satu ayat dalam surat At-Tahrim, ayat yang ke-6. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijaratu alaiha malaikatun ghiladun shidadun لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri-diri kalian. Dalam ayat ini ada beberapa kewajiban. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian. Wa ahlikum nara, dan keluarga kalian dari neraka. Waquduha an-nas wal hijarah, yang bahan bakarnya neraka itu adalah manusia-manusia dan batu-batu. Alaiha malaikatun ghiladun shidad, yang menjaga neraka itu adalah malaikat-malaikat yang ghilaz, yang sangat bengis, syiddat, yang sangat keras. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah terhadap hal-hal yang Allah perintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa melakukan apapun yang diperintahkan kepada mereka. Kaum muslimin yang kami muliakan, ayat ini menerangkan kewajiban yang harus diperhatikan oleh setiap mukmin. Tauhid wajib diperhatikan, sunnah wajib diperhatikan, ini itu wajib diperhatikan, perkara ini pun wajib diperhatikan. Yaitu apa? Kewajiban masing-masing kita menjaga diri dari api neraka. Hukumnya wajib. Kalau ada orang yang sengaja-sengaja melakukan dosa, kemudian mengatakan, lah biar yang masuk neraka kan juga saya sendiri yang merasakan, sehingga gak apa-apa saya dosa. Itu gak boleh. Gak boleh. Seorang sengaja-sengaja melakukan dosa, ingin masuk dalam neraka, itu haram hukumnya. Nah, sehingga hati-hati. Ada beberapa anekdot lelucon yang itu penghinaan terhadap agama ini yang sering terdengar. Nah, biasa ada orang mengatakan, neraka, ya Rabbah pembalun neraka, si penting kan kami biduan. Nah, ini mengerikan sekali. Neraka yang apa-apa. Engkau nyulit kesan kan orang datang melihat rat. Ngawur tidak apa-apa? Ngawur. Ini anekdot yang sini diucapkan oleh mereka dalam rangka menghina Anwar. Mereka bisa kafir dengan sebab ucapan itu. Yang wajib menjaga diri dari api neraka. Dan juga yang kedua adalah, wa ahlikum, keluarga kalian dari api neraka. Sehingga marilah kita perhatikan diri kita masing-masing, dan marilah kita memperhatikan keluarga kita. Karena kewajiban ini dibebankan oleh Allah kepada kita. Kalau kita hanya mencegah menjaga diri kita sendiri dan mengabaikan keluarga, ini bahaya sekali. Bahaya sekali. Akan dituntut nanti di yaumil kiamah. Akan kita bacakan nanti pada beberapa lembar-lembar buku ini awal-awal saja sudah disebutkan. Kalau ada orang tua yang dia mengabaikan tanggung jawab ini, maka dia akan diharamkan masuk dalam al-jannah. Bahkan dia akan dituntut oleh istrinya, akan dituntut oleh anaknya, akan dituntut. Sehingga pembahasan ini penting bagi kehidupan kita. Ya. Disebutkan oleh beliau hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam yang diriwayatkan oleh Bukhari, hadis nomor ke-893. Beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin. Setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanyai nanti di yaumil kiamat tentang yang kalian pimpin. Ya. Kata beliau, fal imamu ra'in, maka yang namanya pemimpin itu adalah ra'in. Imam adalah seorang pemimpin. Artinya apa? Wa hum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dia akan diminta pertanggungjawaban tentang siapa yang dia pimpin. Ucapan ini masuk pemimpin negara. Pemimpin, kalaulah dikatakan negara, di bawahnya provinsi, kabupaten, terus sampai ke RT. Umpamanya itu sebuah jajaran. Mereka adalah pemimpin, pemimpin, pemimpin yang masing-masingnya memiliki apa? Bawahan, bawahan, bawahan. Demikian juga pemimpin perusahaan yang memiliki anak buah, yang anak buah tersebut di bawah kepemimpinannya, maka dia akan ditanya tentang dia dan ditanya tentang anak buahnya yang dipimpin. apakah itu direkturnya, kepala bagiannya, kepala seksinya, kepala, masing-masing punya anak buah, akan ditanyai. Sampai pada pemimpin rumah tangga, para suami, mereka akan ditanya juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang yang dia pimpin selama ini, istri dan anak-anaknya. Bahkan Rasulullah merinci dalam perkara ini, dalam perkara urusan rumah tangga, beliau merinci, وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَمَسْئُولٍ عَنْ رَاعِيَتِهِ. Dan yang namanya laki-laki, dialah pemimpin dalam rumah tangganya. Laki-laki adalah pemimpin dalam rumah tangganya, dan dia akan ditanyai nanti di yaumil qiyamah tentang yang dia pimpin dalam rumah tangga itu. Di dalam rumah tangga kita ada istri, ada anak. Kalau ada orang lain, misalnya keponakan umpamanya, yang di bawah pengaturan kita, kita pun akan ditanyai tentangnya. Walaupun bukan anak, tapi di bawah kepemimpinan kita. Selama dia bersama kita, kita yang rawat, kita yang ngatur, kita yang mengarahkan. Ini dia. Kalau ada pembantu, juga kita pemimpinnya di dalam rumah tangga tersebut, yakni rumah kita. Bisa dipahami sampai sini, kaum muslimin? Ayo. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan yang namanya istri, dialah pemimpin. Ya, pemimpin dalam merawat rumahnya suaminya. Merawat, mengurusi. Suami sebagai pemimpin dalam menyeluruh, istri mengatur, merawat, menjaga dalam berbagai macam aktivitas layaknya seorang istri. Dia pun akan ditanyai nanti di yaumil qiyamah, apakah dia amanah dalam menjaga rumah suaminya dan aktivitas yang tentunya dijalani oleh seorang wanita sebagai istri. Baik urusan dapur, urusan apa lagi? Sumur, urusan apa lagi? Kasur. Ini bagi para bujangan belum tahu. Kaum muslimin yang berbahagia, urusan-urusan ini kalau ada ketidakberesan, itu hendaknya para istri bukan takutnya sama suami. Nanti kalau suami pulang, gimana? Suami pulang, bukan. Takutlah kepada Allah. Itu amanah dari Allah. Kamu sudah menjadi istri seorang suami yang kamu harus merawat, menjaga, memelihara, mengatur sesuai dengan tugas seorang istri. Kadang seorang istri itu mengabaikan. Seharusnya dia mencuci, enggak mau mencuci. Suamiku kalah iki kambi aku. Ada tidak kayak gitu? Ngomel-ngomel, tak lawan aku malah. Ada yang seharusnya masak, enggak masak. Akhirnya terbengkalai, akhirnya. Ini bukan hanya suami yang akan menuntutmu, wahai istri. Allah yang akan menuntutmu nanti di yaumil qiyamah. Urusannya bukan urusan duniawi saja. Urusannya sampai akhirat. Hujan apa, Pak? Oh, perahu. Kaum muslimin yang berbahagia. Sampai sini bisa dipahami? Islam begitu indah dalam mengatur. Bukan hanya bermasyarakat luas. Sekup kecil rumah tangga diatur dalam Islam. Aywa. Kaum muslimin yang kami muliakan. Kemudian beliau mengatakan, dibawakan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, wa inna li waladika 'alaika haqqan. Ini kalimat yang singkat, yang sebelumnya banyak kalimat yang lainnya, lo kutipkan yang berkaitan dengan pembahasan ini. Wa inna li waladika 'alaika haqqan. Sesungguhnya anakmu itu punya hak yang wajib kamu tunaikan, wahai para ayah. Ini bicara tentang ayah, tentang bapak. Karena apa? Bapak adalah penanggung jawab pertama dan akan ditanya tentang anak. Walaupun demikian, tentu ibu pun akan dimintai pertanggungjawaban tentang anak-anaknya. Ayuh. Kemudian beliau mengatakan di sini, hal muwafiqu ahil murabbi man wafaqahu Allah taala rabba abna'ahu wa nasha'ahum 'ala al-islam wa sunnah wa taqallaha ta'ala fihim wa raqibuhu fihim wa lam yuraqibuhum wa lam yuraqibuhum fillah ta'ala. Maka orang yang mendapatkan petunjuk itu, orang yang mendapatkan hidayah itu adalah orang yang dia mendapatkan taufik dari Allah, diwujudkan dalam bentuk menjaga, memelihara, merawat anaknya sehingga anaknya tumbuh di atas Islam. Ini orang yang mendapatkan taufik. Tentunya dalam perkara yang lainnya, tauhid, sunnah, dan yang lainnya ya. Ini perkara penting juga yang sedang kita bahas. Orang itu dikatakan mendapatkan taufik dari Allah juga dari sisi masalah mengurus anak-anak. Akan menjaga, memelihara, mengarahkan, dan menumbuhkan anaknya di atas Islam wa sunnah. Ini dia. Dan dia bertakwa kepada Allah dalam mengurus anaknya. Bertakwa dia kepada Allah. Apa maksud bertakwa kepada Allah dalam mengurus anak-anaknya? Dia betul-betul menjaga agar jangan sampai anaknya itu menjalankan apa hal-hal yang dilarang. Jangan sampai anaknya itu meninggalkan hal-hal yang diperintahkan. Takut dia kepada Allah. Anak itu amanah. Kalau dia salah, menyia-nyiakan amanah. Mengerikan tanggung jawabnya. Kalau sampai kaum muslimin yang berbahagia, perhatikan. Kengeriannya nanti akan kita sebutkan. Kalau sampai ada orang tua yang teledor dalam mengurusi anak, tidak ditumbuhkan dalam Islam, tidak diajari tentang sunnah, sehingga dia tidak mengerti Islam dan tidak mengerti sunnah. Akibatnya melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Melakukan kesyirikan, kekufuran, kebidahan, dan dosa yang lainnya. Apakah orang tuanya akan dapat setimpal dengan dosa itu? Jawabannya ya. Orang tuanya dapat dosa seperti dosa anaknya. Mengerikan. Maka kalau orang tuanya sudah mati, apakah tetap dapat? Ya. Orang tuanya yang sudah mati, akibat dia dulu ketika hidup teledor terhadap anaknya, maka anaknya yang senantiasa dosa terus ini, orang tuanya tetap mendapatkannya. Ini. Tercatat dosa mengalir. Mengerikan tidak, Bapak? Mengerikan. Urusan anak, urusan yang mengerikan. Tapi kalau kita sukses mengarahkannya, membimbingnya, menumbuhkan di atas sunnah, di atas Islam, sehingga dia beragama dengan baik, beribadah dengan baik, maka apapun amalan saleh yang dilakukan oleh anak itu, orang tuanya, maka orang tuanya mendapatkan sama persis seperti yang dilakukan oleh anaknya. Bahagia tidak kalau demikian? Bahagia. Umpamanya anaknya membaca Al-Quran. Nah, orang tuanya di rumah sedang tiduran. Ditulis bagi orang tuanya seperti anaknya mendapatkan pahala membaca Al-Quran. Orang tuanya kerja di pasar, jual ini, beli ini, repot ini, dapat pahala. Seperti apa yang dilakukan anaknya. Semua lengkap-lengkip. Tanpa adanya yang tanpa adanya yang terkurangi sama sekali. Karena apa? Orang tuanya mengarahkan, membimbing, menjaga, mengajari. Masya Allah. Nikmat. kaitannya dengan kita kaum muslimin, marilah kita memelihara, menjaga, mengarahkan, menumbuhkan anak kita di atas Islam, di atas sunnah. Itu kebahagiaan bagi kita. Jangan sampai salah. Dan demikian pula kita harus ingat, kita ini anaknya orang tua. Orang tua kita masing-masing. Kalau kita ingin birrul walidain, ingin tidak birrul walidain, Bapak? Ingin. Apakah orang tua kita masih hidup atau orang tua kita telah meninggal? Kita bisa birrul walidain. Perbanyak amal soleh. Perbanyak. Dengan harapan mudah-mudahan orang tua kita mendapatkan pahala tersebut. Jangan bakhil dalam beramal soleh, kaum muslimin. Jangan malas. Kesempatan apa, lakukan. Salat sunnah apa, lakukan. Baca Quran, lakukan. Ta'lim, lakukan. Ini, lakukan. Demi siapa? Demi aku mendapatkan pahala. Masuk dalam surga. Dan selamat dari neraka. Cita-citaku. Dan juga orang tua kita. Pikirkan ke sana. Orang tua kita. Selama orang tua kita beragama Islam. Ya. Adapun dulu kehidupannya begitu. Sudah. Mereka sudah pada wafat. Kita tidak perlu mengungkit dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah mengampuninya dengan istighfar kita. Sebagai anaknya yang saleh. Dulu pernah melakukan kesyirikan. Bisa jadi orang tua kita tidak tahu kalau itu syirik. Jangan bermudah-mudahan mengklaim orang mati di atas kesyirikan. Jangan. Kalau hukum asalnya dia muslim, hukumi muslim oleh kita. Adapun nanti di akhirat hukumnya apa, Allah lebih tahu. Yang jelas, orang yang melakukan kesyirikan karena kejahilan, itu tidak serta-merta langsung dituduhkan apa? Sebagai orang yang melakukan kesyirikan. Dengan ini kita terdorong beribadah. Kalau demikian, saya akan istighfarkan untuk ibuku, untuk bapakku. Aku akan beribadah ini, amal ini, sholat ini, agar orang tua aku mendapatkan apa yang aku lakukan. Masya Allah. Jadi anak yang soleh, senang tidak Bapak? Punya anak yang soleh, senang tidak? Alhamdulillah ya Rabb. Kita mohon kepada Allah itu semuanya. Kita lihat ucapannya beliau. Wa inna minal mu'assaf ayatakhalla kathiru min awliya'il umur an hadhihi al-mas'ula al-manatah bi'anakim min tarbiyati awladihim wa ta'limihim ma yanfa'uhum fi dinihim wa yaqimuhum min adab wa yaqiyahum min adabillahi fi akhiratihim fa inna an-nadhir al-yawm fi tarbiyatin kathiratin fi tarbiyatin kathirin min al-aba li awladihim la yajiduha maqsuratan 'ala an-nahiyatil jasadiyyah wa turhafiyyah ghaliban atau turfihiyyah ghaliban walau kanat mukhalatan syar'i fa tarahum yahtamuna bi ta'amihim wa libasihim wa yughdikuna 'alayhim al-'ataya wal hadaya allati katiran ma takunu 'amilan min 'awamil inhiraf fa yakunu sababan lil halaki anfusihim wa uladihim. Peringatan dari beliau. Yang sangat disayangkan sekali adalah banyak di antara orang-orang tua, banyak di antara para orang tua tidak memperhatikan sisi agama anaknya. Ini sangat disayangkan sekali. Peringatan ini terhadap kita semuanya. Peringatan. Banyak di antara para orang tua yang mengabaikan pendidikan sisi agama anak. Misalnya, mentarbiyah anak-anak mereka. Mengajari ilmu agama kepada mereka. Mengajari hal-hal yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa Allah. Mengajari mereka hal-hal yang fardu-fardu. Hal-hal yang sunnah-sunnah. Ini di zaman sekarang ini jarang yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anak. Bainan nadir. Kalau orang itu sekarang ini kita saksikan, yakni belum mengatakan, kalau kita melihat kenyataan yang ada, mayoritas di mana-mana, orang tua itu hanya sekedar memperhatikan sisi jasadiah saja. Sisi kebutuhan fisiknya. Misalnya seperti makanannya, minumannya, pakaiannya, pemberian-pemberian yang lainnya. Bahkan tidak jarang kata beliau, banyak orang tua yang memberikan kepada anak-anaknya sesuatu yang melanggar syariat. Memberikan kepada anaknya sesuatu yang apa? Melanggar syariat, yang itu menjadi sebab anaknya akan rusak nantinya. Ini ucapkan oleh beliau sebagai peringatan terhadap kita. Ya? Kaum muslimin yang kami muliakan, nanti akan ada satu pembahasan orang tua yang saleh itu senantiasa memperhatikan anaknya. Dalam perkara akan ada satu pembahasan tentang sholat. Rasulullah SAW, beliau ketika melihat Ibnu Abbas tidur di rumahnya beliau, maka Rasul bertanya kepada istrinya Maimunah, ya, bibinya Ibnu Abbas, "Asallal ghulam, apakah Ibnu Abbas sudah salat?" Anak umuran 9 tahun ke bawah waktu itu. "Apakah ini sudah salat kau tidur?" Pertanyaannya tentang salat Rasulullah. Kalau orang-orang di zaman sekarang ini, pertanyaannya tentang apa? "Sudah makan belum anak ini, kau sudah tidur?" "Bu, susunya masih ada enggak?" Itu aja yang dipikirkan. Enggak kepikiran, sudah sholatkah anak ini? Sudah sucikah dia dari najis? Ini jarang terpikirkan orang-orang di zaman sekarang. Nah, kalau demikian, kitab ini saya pilih, ya, tanpa rebukan dengan antum semuanya. Ya, kalau kemarin-kemarin kan kita rembukan membahas apa sih? Karena pilih buku ini, kitab ini sebagai kitab yang akan kita kaji di masjid ini insyaallah berkelanjutan. Bab pendidikan tentang anak-anak. Hayuah, wallahu alam bisawab. Ini yang bisa kami sampaikan sebagai mukadimah. Tentunya buku ini akan memakan waktu yang panjang karena tebalnya. Dan mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan untuk kita membacanya. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Subhanallahi walhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.